Gimon kulo terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka nali ahli al-Madinati wa man hawalahum minal a'rab ayyata khallafu ar-rasulillahi wa la yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair, Zubair niku sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam niku gadah anak namine Abdul bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Dadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa, semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang napa? Nabi. Lah niku sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin. Kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak neng keselamatan itu dunia akhirat. Sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing dadekno celaka dunia apa akhirat. Ini sing disebut maka nali ahli al-Madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yurabu bi anfusihim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya nabi karena nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak kanjeng Nabi, acung melok aku, kok alasannya kanjeng Nabi kula gak ada anak alit, utawa bojo kula jek meteng itu enggak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syagholatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon di itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah, disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampe nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang opo lah sak muni-munimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Ini tinggal mulai bojo berat, ora rati anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i beliau dalam bermadzhab niru nontonan nggih ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da rasulillahi kaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali, tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis, semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas, tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis bahwa madhabi. Asal hadis itu sokha, maka itu madhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampean tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu lho. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyahe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis tidak? Najis, karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas itu najis semua. Poin ini ya tenang, sampean rungok nonggok mungkin sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? najis. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'i mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufariku mani ya Rasulillah min sobikulo, sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'ale mengatakan mani itu suci. Sama keyakinan ini mani suci apa najis? Suci. Loh, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa najis? Suci. Ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini menyulayani, nyulayani itu membedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem-gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukan al-mani yutohiron laka nafi makhrojihi mayunat jisuhu. Kalau nanti apal takbir nanti saya ini. Saya ulang lagi ya. Laukan al-mani yutohiron laka nafi makhrojihi mayunat jisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan. Karena dia harus keluar lewat makhrojul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyhur, sampai Imam Syafi'i edaran nasyurus sunnah. Sudah saya katakan, kita berfikih itu berdasar dawuhe Nabi. Sing duwe istamu Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok nganggo kias barang nak ra ana dawuhe Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias, napa kowe ape dadi Nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak kanggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nuruti tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing ora persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu enggak persis. Takok ana wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis seger Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persis persisan. Kowe ora melu Islam kok kecangkeman. Wong di Islam meh tenang kok ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, anggar barang kena najis yo najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena. Uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i, kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci, maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya tidak. Dua, wong iku nak mani iku najis. Kowe ya najis. Wong materi ini songko najis. Jadi sing darani mani mau najis, berarti wong iku ya najis. Mereka materi ini najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih ben ngerti fikih. Wong enggak men roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati, mati batang enggak maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin nafsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia itu mati, misalnya Ruhir mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi, cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, nah yo, mayit ini nanti disolati, syaratnya wong solat itu suci tora. Suci, karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak urung didusi, ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa atho'na. Lalu suruh protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda cek ra beda wong sing Nabi sing duwe Islam bedakno ya wis pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi wong Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut annabiyyu aula bil mu'minina min afsihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem iku kadang beda karo uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksude. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Memang utek kemis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contoh no. Mesti kau ikut keliru. Mumpah mau bener mereka tahu langas ini kau keliru. Yang misalnya contohnya ini, kalau ni kau melarat, melarat terus ketika proses melarat tu ditolong Mustafa Ruhin, woe, ditolong terus. Nanti aku suge. Barang aku suge, aku nak didue u tak kena no masabu. Jadi yang ngerti didue tak kena no masabu. Lah terus Ruhin Mbak Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bae anti sejarah, anti masa lalu. Wong melarate mek kita-kita kok. Bareng mapan ini abu. Mene mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme dok didi. Mergo ono kiai ku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalip templek leren. Alasane wong wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asem ae wong sak dinggo nggih pondok ta apa jebule dinggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Ini langsung dintin. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono kok. Ya kiai sing latihan nak sing papan atas iso ora. Nah. Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi. Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno mergo sing kanca kerja, kanca golekno duwe. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning masa bu. Sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Sehingga cerita itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat sapa? Orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate. Sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugeling keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur. Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae cung nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei berarti kowe zaman ngambal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuah, wis ora ngarah wong diutek ngono agak Nabi. Akhire kok lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong diselera. Lho wong sing diselera waras, biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu, wis keren, wis uga kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun dadi pahlawan, pas Nabi sepuh. Kowe ngem Nabi gak ile, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksud iki, Bakas. Lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk, wong sok ngekei kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuangis wong Ansor, nuangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus noe nganti mati. Kowe apa ra isin imanem sing seneng Nabi saiki aku dadi Nabi mbok jalui. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ra isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi, masjid Kubah macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh. Padahal sugihku kok apa? kon gedekno Islam. Nek aku gedekno Islam tak gakno Mekah-Mekah iku bendo gelem Islam to Islam sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami di Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun Nabi kula ridho, mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Tetapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misale aku akrab mbek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei duit tak kei misale. Mbok dino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis mesti di rumah tapi cek gak terima nak wong Jawa. Wae dikonco akrab, marah cek sugih kaya majikan. Lunga ora mbok jak tersinggung. Akhirnya kene konco tapi ngeki alasan sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya rabi bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i konco top ku konco sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak konco. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon niku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan niku biasa. Dadi misalnya mau sing marat wong komplain. Wong lungane Jakarta mobil kosong kok ora di lungo niku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lah ki milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong gak wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula crito nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lah iku barokahe maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nak ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki du. Jare nabi, nabi itu kan kancane jenengan, kok ora tak mbok keki sing iku Islam anyaran mbok keki jare. Imane ndek niku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikei adalah wal mu'allafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal aulia al mukhlisin ora ana. Masa iki ora ke salah kabar malah ulama e jo zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilin wal aulia il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula niku wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mau nerjemah apa sing didhawuhno nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuah, beda cara berpikir nabi itu beda. Terus kedua, nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nak nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah. Orang-orang Ansar mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya gak tersinggung. Terus kalau ada uang, kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina gak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi, dawe lucu Nabi, dawe ringan nih. Jong, delok wong sing tak kei wedhus barak muleh nggo wedhus sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya muleh sing seneng unta tak kei unta ya muleh engko kowe muleh iku nggawa aku wa tarjiuna antum bi rasulillah ila rihalikum atardona ayarji annasu bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasulillah wong Mekah bar tak kei muleh terus kowe engko muleh nggawa aku mara Madinah kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah artinya apa akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu. Atardona ayarji annasu bil syati wal bair wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit muleh-muleh. Kowe muleh kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya ba'da fathi Mekah kembali ke Medina. Wong Medina seneng. Wis dulu nyokekno Mekah Nabi, temen-temen kula untuk njenengan. Ini akal nubuwah lah. Cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mana partai politik tambah kudu untuk akeh ngamal sithik ya kepentok akeh meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuwah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang wong Islam anyaran niku sekretaris negara. Sing ahli badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT mau RW. Dia protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunia iku ben dipek-pek wong sing rahi-rahi dunia. Itu nubuwah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak kan wong dilatih derajat dunia. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni wong kabeh wong saleh sak dunia nglakoni. Kuwi anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak tahajud kita ora isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump, Duratau sujud. Kamu gak pernah terlintas kalau mereka itu a'zomu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka gak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita gak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahli badrin itu sudah, ahli badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran. Bahwa kamu-kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, ning dunia CRT, CRW, pengurus ranting, itu gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok jebul ketua RT minimal kan pakil perdana menteri aja lateh ngono akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula misale kaya kula ngene kula misale kecelok wong alim kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin cara kula biasa wae ben donya pek ngono barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu untuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah dunyo. Dadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantese kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah wong manjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh orientasinya akhirat, tapi nak dunyo kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil aqda imalun kita wis rido cek musa-musa kita di dunia akhir lah sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template 200.000 mubalek sing ra kiaimu sangon 2 juta kalau ya ra tersinggung wong barang dunyo ae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk dunyo cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane. Barang mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidato 2 jam untuk 2 juta gembang mesti ra aku. Lho iku lama apa iku dadi THK ngono. Nak wis ulama wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis dunya udah anggap sepi. Kudu dilatih. Aku nak ora omong tok kok ngene ora paham-paham. Ajane ora seneng ngamuk. Tapi nak ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa iku faraja Musa ila qaumi ghadban apa asifa ghadban tu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku wes kacau. Misalnya kue Quranem fase, makhrotem fase, mau mulang musola santri ini luru. Ono rapati fase, GTP ki gede, lewaris, wisudane gede untuk duit akeh gremeng. Gak fase kok dihormati. Lagi u fase yang boleh ridane, oh, wah, boleh golek duit ngomong. Bareng kau ngomong, gak pantas isin. Nah isin rasa ngomong, aneh-aneh, ikhlas loh, orang menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah nek kowe derajate nubuang ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok no Habib Syekh iku. Tapi itu nadzamane orang-orang dulu. Nika atas laula kaya zinatal wujuti ma toba aisi wala wujuti wala ta'ron namtu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujuti, andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujuti, wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kaya ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Lani wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan tidak karena hidayat Rasulullah kita tidak pernah menikmati ruku' dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredak sana wala taron nam tu taron nam manane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya kira wong do biasa sujud tapi ngeluh. Setari wangi ngene judur segi kuangil. Kok enak wong-wong sing ra tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik, traweh tok sujude ping pira? Ping 40, masa biyanter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan traweh itu 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya ngira. Pindho ya. 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war-war-war-war. Bingung ngomong itu. Kula nak traweh nang makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hah, sujud kok ngoteng, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam, lan imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmum mutaba'atul imam, makmum wajib manut imam. Jadi asuben tak kau pengiran. Hah, solat coba pet rai itu mana? Imam ya Gusti. Kau kan wajib manut imam. Hari bawa takut. Imam kenapa kau cepat permintaan pasar? Bebas sih sama. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora lah trawe takok. Sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula ate teng lasem iku ana imam sepuh. Lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri-guri. Waduh, kok bayi ku suwi iki. Sing guri-guri langsung. Loh, kecewa de. Mestine imame ku rohen jebul wong sepuh. Wah, ojo-ojo ku sujud. Pindah-pindah. Kalau nanti saya ratau ngimak mitraweh. Ini perkara ini, kalau ya siap tanggung jawab. Jadi semakmum, ya semakmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan. Jadi ya semuka-muka tanpa pengiran. Tapi sampai tak latih berpikir nubuah. Kudu latihan, kang. Mau nak ngandil kulo. Ini dunia mampir ngumpi. Awak dia sudah lengkas ya mati. Misalnya umur paling rata-rata swidak, betung pulo. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waktarif. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa punya jabatan, enggak apa-apa punya uang, enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih, sing melarat ben, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara rasuge iku teko eleke ngono. Berarti sujud itu merumiso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya itu mubuah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan, nah adzan Bilal kalau mau adzan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpeneng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi itu kok tak sumpeneng. Baru kita sumpek dudang Bilal sholat itu seneng. Arif naya Bilal. Arif ngeke istirahat siro na ing ingsun ya Bilal. Ya Bilal lang sholat cepet aku ke istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulanya masyur wa kurrotu aini fis sholat. Ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate lah. Lagi muangan ada kentol, waduh ada kok juga sapa hati piye jajah ya tapi ora Nabi ben ngene iki tapi cek bedane kakehan maksud apa beda niku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang ngarepe manis gurine bodoh, itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebih metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko, arihna ya Bilal, terus sopan. Udah kalau sholat itu in Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tau jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak kelulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dise kan ana jam tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh trawe model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wonar roh tawah ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Wah. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa bil Raja Bilqis yo Asif bin Barqiya sing model kilat ya. Nah kula wonten yo raja iku piye karepe yo piye. Tapi yo coba kritik saya saiki suara. Saya bisa dikomentari wong akeh. 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya. Berarti per 2 per salam iki pirang menit? Kok ana lho Kang. 1 menit terus. 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat. Lah Fatihah mau pirang huruf? Terlalu makmum Nabi lo seru 200 rakaat 200 apa ayat Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha salae diame napa bar dosa weneng bar salat mergo koyo wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren napa yo nek sahabat iseng jajal jajal mektoni sinten salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Mbah Nus sik tinggal ngopi, sik suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu salat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau salat 2000 apa 1000?" Kata beliau itu gini. Sajane aku pengen sholat mau orang rokaat, ya orang rokaat til, bareng bar sholat orang rokaat. Ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan rezeki sholat. Ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kulo nikmati kesolehan. Gini gue sujud teng jenengan, kulo syukur Gusti. Terus takbir meneh, takbir syukur. Sholat meneh orang rokaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet-ribet urusan dunia, urusan batil, urusan gento. Kok jenengan nakdir kulo sholat? Syukur sholat meneh wis nem. Kulo ati jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan dadi bangku ya, aku tahu. Aku tahu salat ranjarak itu dadi 100 rakaat. Pokoke penting wis tahu. Dalar apa di 1000 makome ra sampai sakmono. Tapi kan tahu. Mesti tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 100 rakaat. Kok isih kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu enggak plagiat, artinya orang jarak kepengin keren guys, pokoknya seperti itu. Balenine ya ora iso kudu harus isek kudu bronto kok pangeran. Ya aku terus keselnya yang tidak aku bayar kan 1000, orang pulau wae. Tapi gue tak latih cara nikmati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemula nak soben pengumuman orang-orang masyar. Dulu wong-wong, baduknya ada cap sujud tau orang. Maksudnya orang irengnya loh, maksudnya nur. Orang-orang ulama sindarani masalah baduk si apa asar sujud itu apa ireng orang ireng buatan. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yaumataral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah anak niku. Sajadah to, misale sujude wis wilah nak sajade wapi empuk menawa ketok ora ngecap ketok. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkem wapi, kiai ning senenge aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah, kok mutono mester banget. Oh, watu orang, wong kasut iku. Ndak artinya gini lho. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah, itu Allah ukurannya itu tok. Sima hum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimu nabi sima hum fayukhodu bin nawasi wal akdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat, bagian identifikasi. Batu era nonor berarti brek neng gerbong kiri. Kok batu era nonor sima hum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kalau nak sujud seweneng tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kulo ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kulo sujud. Ini identitas saya. Sama dulu tenggine kitab Said Zabidi Senyari Ikhya. Oh, nak muji sujud sundul langit sampai huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa kauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabetah, gak tumak nina. Itu apa-apaan. Dengan pemahaman seperti itu, nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu sebut wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Wah, Islam mung aneh, wis aneh-aneh. Cara akal nubuah, masih iki bali iki cara akal. Lah, berhubung akal ora nubuah, ya wis ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana bad imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asik rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, sholatnya kok guri, bareng imam salam sepul wancing, terus aduh, jeleng kolak ini ngomong. Ini mau ngomong daftar wali. Ntar aku tukang inventarisir rata tombol, yakin rata tombol. Ya tapi ya aku yang mati kanjeng Nabi, ya semoga-moga disafaati. Enggak, aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Ini aku mau ngomong zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklap, wonten dugem, piro-piro niku teng masjid traweh. Ngono ha, jadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan ya. Bandingane dugem. Ampun bandingane putune jinan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luwe apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. sing ra kelase wis ra usah ditiru no. Tapi setidaknya ingatkan, kalau kan sering sinau kitab Al-Um, karangan Imam Syafi'i. Memang itu kitab fikih, artinya kitab fikih. Tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era Um itu tidak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek bek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana anda tidak nikmati sujud. Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqolat bihi kodami. Ya Allah telah sujud kepada engkau wajah saya, darah saya, sum-sum saya. Itu sampai disebut sajadalaka waj'i wa sam'i kupingku wa basori mripatku wa mukhi sum-sumku wa asbi. Asbi ya bangsa sum-sum wa pokoke bangsa ngono. Wa sya'ri rambut ingsun wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil Alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara TikTok iku yo rong ben ketara bentuke. Dadi misale jenengem Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena eretok. Tapi nak sujud tem tenang oleh masang yo ya tetep. Iku ketara tertulis ruhin. Iki bayangno lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel yo ya, stempel ana tulisan ruhin. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit malah kena ereh tok. Engko kena ene tok. Dadi pas ke matur pangeran kula nate sujud Gusti ndi tulisane. Kan gak nemplek. Tapi nak sujudnya itu tenang, ditekan. Mulanya syaratnya sujud kan, ditekan kan? Lungge, tengene kita buta fikih syaratnya sujud anggota itu ma'atahamulin yasir, ditek, tekan, paling tekan, tenang, tumak nina, maca subhanallah ping telu terus dungo, supaya rambut pun rokok suwe-suwe, tapi ya pokoknya dungo, terus ditarik, tertulis ruhin, kan jelas. Tapi nak seret, kena ereto, atau seret kena eneto. Ibu terus bawa matur malaikat-malaik, ini nanti sujud, ndi bukti nih. Erto orang mesti kue. Iki inisial ini jenenge orang. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae yo ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lam sale dhewe suwi yo keberatan kula lan. Tenan teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ati makmum teng ana krama nggih sae teng mriki nggih sae. Nak teng Blitar ape kula jajal. Kula pancen pas menika ya ape melok. Jajal. Tenan to orang-orang TV ini provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita era fitnah ya. Kalau tak tangklet tanggone, tenan nih. Nggih Gus tenan, kula nate derek bar. Wape Husnudzon malah mbok wara ya. Ya dadi kula suwon mbah berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah. Nggih napa pernah berpikir napa? Nubuah, berpikir nubuah tadi misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi Habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cahaya tim ini sugeh rungokno nggih cahaya tim ini sugeh terus cahaya tim ini sugeh lali kowe ngekeki wong liya kowe kudu bangga piye-piye kowe posisi ngekeki heroik kowe arep-arep berarti dadi pengemis kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu zaman cahaya yatim larat kowe ngakak ngekeki dhuwit bareng cahaya kowe dadi wong sugeh kowe njaluk kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isinemu krono Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku carane berpikir nubuah. Latub tiru sodakotikum bilmani walada. Kan berarti akhirnya kita udah tundat. Cilik tak rumat, Tuhan udah di uang, lali uang, ngekei uang liya. Iku jenisnya kan udah. Mestinya kita tetap biasa saja. Nah soal kok Allah negdir cahayatim itu digerak no hati ini luwe hiling kue. Iku jenisnya rezeki min khaisu layah. Tasib kue seputus asa ke arepan blas. Putus asa sama sekali gak tau mak blas terus cahaya tim itu tahu diri ngeke idu wek ya tompo tapi itu menghaisu lah ya tasi mergoknya gak terlintas blas kaya aku ini misalnya mulang ruhin kan aku ikhlas suatu saat mau mati ruhin suge terus golek aku gus tak ada 10 juta kok aneh kan aku mau kaget mau kaget yakin malah mati mau kok aneh kan tapi kan menghaisu lah ya tasi karena aku putus asa dikei ini putus asa lah itu buah ini jenis apa. Nah orang Ansor itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah wong Ansor pun gak untuk jabatan sing untuk jabatan wong Muhajirin Abu Bakar ketua Umar wakil wong Ansor gak untuk blas. Ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan jare mereka sing tua-tua ojo kowe ngamalem kulillahi ta'ala kene biasa dipimpin Nabi saiki ben dipimpin Muhajirin wis lah sing kulino tawaduk biasa dipimpin tetep wae dipimpin. Kowe iso kaya wong Ansor? Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman Sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna Al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu ndak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa sampai orang apa? Ansor. Ini adalah orang top itu mesti ada darah Ansor. Itu ikhlasi mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori. Sebenarnya di turunan Salahuddin apa? Al-Ayyubi. Orang darah Ansor sedantan. Saat ini buatan kan. Tambah berjasa. Tambah ngerasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngaji newai, ngaji ikhlas. Kelakuan ini ikhlas belas. Harus dilatih, dipaksa. Kalau biasa ngomong be anak kula masih cilik, Hasan sering kula kandani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak, anggap aja temannya bapak, jangan merasa berhak ya pak. Saya dulu ya dilatih bapak saya seperti itu. Sama murid-muridnya bapak saya hormat, tidak merasa nuntut bapak. Karena bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri, ngamal itu urusan mereka. Tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu, kategorinya rizki min khaisu layah tasi. Tapi nak ketoma kan jangan pengemis. Lha iku nak kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuwah. Lha iku wis nglakoni annabiyyu aula bil mu'minina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan apa yang diajarkan nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita latih. Lane fakih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah-uyah ku najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong nabi ngidikan suci kita samikna wa tuna. Itu berarti sana kadhi laisa li ahadin ba'da rasulillahi qaulun, kalau nabi ngendikan siapapun ndak boleh berpendapat yang beda meskipun dawuh nabi nyulayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Wong karuan wong jalure uyah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Yo aneh kan mestine melok najis. Tapi nabi sing ngendikan wis pokoke samikna atau meskipun nyulayani kias jali. Yo wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko ora mani najis kowe yo. Najis lah. Soal kowe mati didusi iku najise cara mazhab Malik mergo mati kaya sapi iku suci nak mati. Najis wis. Lah sebab berlogikane setiap mati iku najis. Tapi ketika wong syahid nabi ngukumi gak usah didusi ya samina wa tona. Ora usah berengkel. Dadi paham. Lu paham tenan to, Bro? Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Ke muni ora paham mergo jujur nyusahno guru. Muni paham bodoni. Nggih, sampeyan paham. Maksudnya paham nek iku penting misal balik ke ora kudu. Dadi ora kudu paham detail, paham nek niku penting serah detail-detail lah. Mau tahu krungu, nama? Tahu krungu. Ya ayyuhalladzina amanu eleng-eleng wong sing iman uzkuru ilmu sira kabeh nikmat wa nikmat Allah nikmat alaikum ing atase sira kabeh. Kula nu gadah kitab Musnad Ahmad iki. Ya rumakno niki. Kula gadah kitab napa Musnad Ahmad. Imam Ahmad iku satu-satunya ulama sing nate dipenjara lama gara-gara dipaksa ndarani Quran napa makhluk nggih. Quran napa? Makhluk. Singkat cerita itu, ini cerita ya, betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini itu besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, itu mau papat. Kalau dulu Bukhari yang meriang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidannya gede-gede. Itu disik zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas disik kan gede-gede. Terus nulis yang disik gede-gede, itu dimot untuk orang kuat. Saya kan ketulisan kan jilid-jilid. Riyan nu kertasnya sak meja-meja ngeten iki, Kang. Terus tulisan niku yo. Kayak delok film Cina lho, Kang. Tulisan kan gede-gede. Imam Ahmad tu iki tak warai zaman. Beda yo. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau iku yo persis nabi. Ya tentu persis ora nabi ya, paling ya seperti itu, tapi hebat lah pokoke. Dia itu ada pengumuman. Siapa saja yang mengatakan Quran itu qadim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangku dipatah ini ora iso mulang satok iki. Ahmad bin Hanbal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis yang penting selamat. Waqad qala ta'ala wa dhaltulku bi aidikum ilat tahluka. Yang anda ini ya wong pinter. Allah sudah ngendikan bahwa seseorang enggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Sajane masuk akal, wis sadok bodoni lah kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. Jari Imam Ahmad takok ngene mbek penasihati. Ya koncone lah kalau terus kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu, orang sebanyak itu ribuan orang di depan Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum, memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat, itu kan dicambuk. Nyambuknya depan umum apa enggak? di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu depan umum, makanya disebut wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Paham ya? Jadi aturannya memang azaniyatu wa zani fajlitu kula wahidim min humami atajal dahwala takhutkum bihima ra'fatun satu seh wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi kalau ada takzir harus ada apa sekelompok orang yang menyak. Makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos, apa kan yang masjid kisos ya di teras, karena memang supaya ada apa? Saksi. Nah yang mirip bener itu Aceh. Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong mlebu jerut kayak duit as muni ditaksir aman. Ngarep-ngarep kan kayak sokong. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad Yamal tanya, "Haula, mereka itu para pencatat omongan saya. Udilluhum am amutadunahum? Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk?" Saya ulang lagi. Udilluhum maksudnya audilluhum, apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk? Hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad. Penasihatnya mulai ngeber. "Jangan, balatudilluhum. Bahkan kamu jangan menyesatkan." Akhirnya Imam Ahmad itu mantap, aku milih mati daripada aku salah omong, wong sesat kabeh darani Quran itu napa makhluk. Ya ning perjalanan ketemu maling, maling ya nabi ya kadang. Malingnya ku lucu, ya njen hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. "Ya Ahmad," jar. Ngadanine lucu. "Ya maling jan preman maling." "Ya Ahmad," jar. "Kuwi rak jare wong sing terkenal alim iku." "Hakada kolu," "yo kata orang-orang sih aku wong alim." Malah orang muni yo hakada kolu, ya mereka ngomentari saya aku alim-alime wong. "Hakada kolu," mereka mengatakan demikian. Kowe tak critani, aku iku maling. Wah, digepuki polisi iku ora ketung, 1000 wae pira. Tetep tak pertahankan. Padahal aku bodoni yo maling tenan, tapi demi aku bodoni yo wae sanggup dijilid ping 1000. "Kowe demi hak buang kene ora kuat." "Diciper kok gak mek maling." Wah, metu kambal tambah semangat, semangat siap dicambuk mereka maling gue demi batil wani, aku demi aku gak wani malingnya gue preman ya. Aku biasa bodoh nih orang maling tapi ngaku orang maling dituduh terus ben ngaku tetep orang ngaku padahal demi batil, maksudnya jangan demi hak rawani. Mulanya kata Imam, ketika dia dicambuki bahkan ada dua onta yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu berjalan berlawanan, Ahmad bin Hanbal pingsan. Setika sadar dibegitukan lagi, berkali-kali pingsan lagi. Ahmad Hambal jare lam azal qaulu zalika sarik yu'allifuni, aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku mergo kata-katane iku mengiyang-iyang ning ati kene. Dadi Ahmad Hambal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau piye gitu. Lam azal atarahamu lahu Sulaiman Hambal, aku ora gingsir-gingsir ndongakno maling mau. Cek mandine kalimate. Mun malinge bar iku dadi wali mergo didongakno Ahmad Hambal. Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nak nuruti fakih formal, saya ulang lagi, nuruti fakih formal. Ahmad Hambal boleh bodoh ni. Berkono ayat walatulku biaidikum ilah taluka, jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qadim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hambal, tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar, maka udilluhum, saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata penasihatnya ya sudah, tafadhol ya Ahmad. Akhirnya Ahmad milih mati. Tapi jenenge wong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda 3 hari khalifahe mati. Khalifahe mati diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Bareng menghormati dhekne didadekno qadil qudud, dikai dhuwit, dikai penghormatan, dhuwite cara saiki miliatan. Ahmad bin Hambal gentenan nangis. "Ya Allah, apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati luwih gede, kula riyen disiksa pun kiat. Tapi apa saya kuat disiksa dhewe?" Akhirnya ditolak. "Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau." Masa saiki dikonversi dadi dhuwe. Menolak juga. Menolak di penjara mergo muhadiah. Jadi penjara ping pindho. Nak kowe kan gak barokah, barokah. Maksud dhuwe is barokah. Barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuah. Nubuah itu disiksa ya fitnah, duit ya fitnah. Nah, aku kan enggak nubuah, disiksa lara, duit empuk. Wis pokoke Ya, tapi ora apa-apa wong kowe ra Imam Ahmad bin Hambal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Mane ulama-ulama nang ngendikan Ahmad bin Hambal hujjati fi ma baini wa bainahu. Kula nu alhamdulillah termasuk gadah kitab Ahmad bin Hambal kathah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane 2.700.000. Niku kula gadah kali. Karena saya diadat kitab niku dua percetakan, dua penerbit. Kuatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang apa? Berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang apa? Jelas atau ada masalah. Kan kadang ada masalah, kok ngene tenan ta ora terus mungkin di naskah lain ndak. Kuwe Arba'in Nawawiyah mu di sak naskah, padahal regane 5.000. Apalagi kayak Ikhya, saya Ikhya itu punya berapa ya? Cetakan Toha Putra lokal punya, DKI Darul Kutub Ilmiah punya, cetakan Darul Hadis Al-Qahira punya. Semakin kita pinduk sama lah punya banyak cetakannya. Karena tadi, jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang enggak jelas, saya bisa mengakses. Nah, Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mushaf Utsmani itu sampai 4, kira sampai 7. Terjadi kira apa? Karena ya tadi, logika lughat itu kan beda-beda. Dan itu kita butuh. Misalnya Nusron ada yang apa? Busron. Ya maknanya sama. Tapi kan naskahnya memang enggak masalah itu. Secara lughat memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 apa? Cara. Kue kober itu ngono. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah, menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud. Sujud itu enggak ada yang nyalahkan kamu. Faham ya, negara juga enggak melarang. Nak kowe demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahid. Semua itu kowe ora penggemar. Bareng ditembak ora ono sing kenal malah gak keren. Tapi nak sujud kan gampang. Semurah mudah. Wis gampang lah pokoknya gampang. Mulane kula seneng nak ono cerita-cerita wong kabudut sujud dihormati, seneng lah. Meskipun kowe ora pemati pas sujud, ngel-ngelo wong. Ngurang ibo-ibo. Nanti malah repot kabeh. Ya tadi kula warai nggih, carane berpikir nubuah wau nggih. Bayangno itu identitas kamu di akhirat. Tentu setelah kita di akhirat ukurane napa simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman uskuru ing sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah ali kum ngatasi sira kabeh. Ija nalikane teko kum ing sira kabeh apa junudun apa pasukan. Pasukan minal kufari sanging pira-pira wong kafir. Ini perang Khandaq. Mutahazibuna tur koalisi kabeh utawa ngepung kabeh balanan kabeh cara saiki koalisi kabeh napa balanan kabeh orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat nyerang Kanjeng Nabi ayyama khafril khondaki ing dalam dina-dina pas ngeduk Khandaq fa arsalna mongko ngutus ingsun ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan lan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud minal malaikat sing malaikat. Iki wong sing iman kuwi kuwi eling ketika Allah nyelametno kowe pas perang Khandaq. Iku pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak melihat. Wa kana lan ana sapa Allah bima klan perkara ta'malu nakang lakoni sira kabeh iku basiron mirsani. Bita iklan tak ta'maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril Khandaqi yaiku ngeduk apa kon? Wabil ya ilan sebagian kiroah itu moco kelawan ya berarti wakana wau bima yak maluna basiro nak bima yak maluna mana nih wakana lan ono sopo Allah Allah bima kelawan opuwa yak maluna kang lakoni sopo wong kafir iku basiron mirsani maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan karena Allah mengenali trik mereka tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka dan diwaco wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikina saking oleh bala-balane wong musyrik. Jadi kira asap ae mboten masalah. Tak maluna maknane ya kena, ya maluna nggih napa? Kena. Jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat apa? Ya bela nabi, bikin Khandaq, bela kepentingan Islam. Misalnya Allah pirsa apa yang mereka lakukan? Ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir. Sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat napa Islam. Lan nak wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikin saking balanane tiang-tiang napa musyriku basiron dat sing mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.